Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, wal imanu bil qadar ala darajatain kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Beriman kepada takdir ala darajatain ada dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Masing-masing darajah tingkatan mengandung dua hal. Mencakup dua hal. Beliau mengatakan fad-darajatul ula al-iman bi anna Allah ta'ala 'alimun biman khalqu 'amilun bi 'ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan wa 'alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal-ma'asi wal-arzaq wal-ajal. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فالدرجه الاولى adapun درجه tingkatan yang pertama, yaitu al-iman, mengimani bahwa Allah Ta'ala alimun, maha mengetahui, bimal khalqu amilun, segala yang dilakukan oleh makhluk, bi'ilmihi al-qadim, dengan ilmunya al-qadim, ilmunya al-qadim, yakni tidak memiliki permulaan, yang lampau. Alladhi huwa mausufun bi azran wa abadan. Yang dia bersifat dengannya, dengan ilmu tersebut, azran wa abadan. Selama-lamanya. Di masa yang lampau, azran wa abadan, dan di masa yang akan datang. Selalu bersifat dengan ilmu tersebut. Wa 'alima jami'a ahwalihim, dan Allah maha mengetahui semua keadaan-keadaan mereka. Baik itu at-ta'at, amal ketaatan, maupun al-ma'asi, kemaksiatan. Wal-arzaq wal-ajal, dan rezeki serta ajal. Naam. Ini ya bagian dari tingkatan yang pertama, yaitu al-ilm, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dengan ilmunya yang qadim atau al-awwal, yang tidak memiliki permulaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, dia adalah al-awwal. Yani awal dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apa makna Allah Subhanahu wa taala al-awwal, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an, huwal awwal. Demikian juga seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Makna al-awwal telah kita pelajari, yani alladhi la bidayata lah, yang tidak memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan. Zat Allah tidak memiliki permulaan. Terwujud setelah sebelumnya tidak terwujud atau tidak ada. Demikian pula nama-nama Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, selalu ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala tidak memiliki permulaan. Tidak dikatakan Allah bersifat dengan suatu sifat, setelah sebelumnya Allah tidak memiliki sifat tersebut. Tidak dikatakan demikian. Nah, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah al-ilm. Adalah al-ilm. Sifat ilmu. Sifat mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Sebelum terjadinya. Dan pengetahuan Allah Ta'ala tersebut tidak memiliki permulaan. Sebab al-ilm adalah sifat Allah. Dan semua sifat Allah itu ula. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-awwal bidzatihi wa asma'ihi wa sifatih. Dialah al-awwal yang tidak memiliki permulaan. Dalam hal zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, termasuk diantaranya adalah al-ilm. Sifat ilmu ini, pengetahuan, tidak memiliki permulaan. Ya. Maka tidak dikatakan Allah mengetahui sesuatu setelah sebelumnya tidak mengetahuinya. Ya. Jadi tidak muncul suatu pengetahuan bagi Allah dalam keadaan sebelumnya Allah tidak memiliki pengetahuan tersebut. Oleh karena itulah, ya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala al-awwal itulah yang dimaksud dengan perkataan penulis rahimahullah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim. Anna Allah Ta'ala alimun bimal khalqu amilun bi'ilmihil qadim. Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh para makhluk, semua makhluk, dengan ilmunya yang qadim. Maksudnya adalah ilmunya yang al-awwal. Ilmunya yang pertama, yakni yang tidak memiliki permulaan. Sebelum kita lanjutkan tentang tingkatan yang pertama ini, perlu kita pahami bahwa al-sunnah wal-jamaah merinci tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Bahwa iman kepada takdir mencakup beberapa tingkatan. Ya, beberapa tingkatan. Seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini. Kenapa al-sunnah wal-jamaah menjelaskan dan merinci tingkatan-tingkatan iman kepada takdir ini? Alasannya adalah, sebabnya adalah, ya, sebab masing-masing tingkatan ini ada kelompok yang mengingkarinya. Masing-masing tingkatan ada kelompok yang mengingkarinya. Ya, ada kelompok dari kalangan ahlul bid'ah yang mengingkari dan tidak mengimaninya. Oleh karena itu perlu diberi penjelasan, diberi perincian, ya, agar ya, umat memahami bahwa keempat tingkatan ini seluruhnya masuk di dalam iman kepada takdir. Kenapa? Karena telah ditunjukkan di dalam dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan tentang derajat yang pertama, secara global, iman kepada takdir yang terdiri dari dua tingkatan ini, ya, tingkatan yang pertama atau ad-darajatul ula adalah takdir yang mendahului terjadinya sesuatu. Mendahului terjadinya, terwujudnya perkara yang ditakdirkan. Adapun ad-darajatul tsaniyah, tingkatan yang kedua yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah, adalah derajat takdir yang muqarin, yang terjadi bersamaan atau yang ada bersamaan dengan terjadinya sesuatu. Sekali lagi, tingkat takdir yang pertama adalah takdir yang mendahului terjadinya sesuatu yang ditakdirkan. Adapun ad-darajah tsaniyah, tingkat yang kedua adalah takdir yang bersamaan dengan terjadinya sesuatu. Naam. Jadi secara global. Sehingga ada dua tingkatan takdir atau iman kepada takdir. Kemudian, ya sekali lagi sebelum kita membahas lebih lanjut, agar kita tahu secara globalnya dulu. Tingkat yang pertama adalah atau mencakup dua hal kata beliau, yaitu al-ilm, al-ilmu sabiq, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang mendahului terjadinya segala sesuatu. Ya, ini hal yang pertama dari tingkat yang pertama. Dan yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat di al-lawhul mahfuz. Istilahnya adalah al-kitabah, pencatatan, penulisan takdir segala sesuatu di al-lawhul mahfuz. Nah, baik ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maupun al-kitabah, ya, dua-duanya tentu mendahului terjadinya sesuatu yang ditakdirkan. Tidaklah terjadi sesuatu melainkan Allah telah mengetahui sebelum terjadinya. Tidaklah terjadi sesuatu sampai hari kiamat apapun itu melainkan Allah telah mencatatnya di al-lawhul mahfuz sebelum terjadinya. Sehingga itu mendahului tingkatan yang sabiqah, mendahului. Adapun tingkatan yang kedua, ya, tingkatan yang kedua yang muqarinah, bersamaan dengan terjadinya sesuatu, mencakup dua hal juga. Yang pertama adalah al-masyi'ah asyamilah, kehendak. Yakni Allah menghendaki terjadinya hal tersebut ketika hal tersebut terjadi. Allah menghendaki terjadinya sesuatu ketika terjadi. Tidaklah sesuatu terjadi melainkan Allah menghendaki itu terjadi. Al-masyi'ah. Tidak ada satupun yang terjadi, yang muncul, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ketika itu. Nah. Kemudian, ya, yang kedua dari ad-darajah tsaniyah adalah al-khalq, penciptaan. Yakni tidaklah ada sesuatu pun yang terjadi melainkan Allah lah yang menciptakannya. Segala sesuatu apapun itu yang terjadi, yang terwujud, itu semuanya adalah makhluk Allah. Allah menciptakan ketika itu. Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Nah, terkait dengan keempat hal ini, ya, yang kemudian dikerucutkan menjadi dua tingkatan takdir. Tingkatan yang pertama adalah al-ilm, Allah maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dan al-kitabah, pencatatan di al-lawhul mahfuz. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-masyi'ah, kehendak Allah ketika terjadinya sesuatu. Demikian juga al-khalq, Allah menciptakannya ketika terjadi. Ya, keempat hal ini, ya, terangkum di dalam bait syair, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun minal adami. Ya, sana ada versi yang sedikit berbeda. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun minal adami. Ilmun yang pertama al-ilm, kemudian kitabatu maulana. Kitabatu maulana, yaitu pencatatan maula kita. Maula kita ini Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiatuhu, kehendaknya. Wa khalquhu, wa huwa ijadun minal adami. Wa khalquhu, dan penciptaannya. Ini penciptaan Allah. Sehingga lengkap al-ilm, al-kitabah, al-masyi'ah, dan al-khalq. Wa khalquhu wa huwa ijadun minal adami. Dan penciptaannya, Dan itu adalah ijad al-khalq, penciptaan, yaitu ijad mewujudkan minal adam, dari ketiadaan. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itulah makna al-khalq. Nah. Kemudian kita lanjutkan ad-darajatul ula, tingkatan pertama yang diterangkan dan dirinci oleh penulis rahimahullah, adalah mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala hal yang dilakukan oleh makhluk bi'ilmihil qadim, dengan ilmunya yang qadim. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, maksudnya adalah al-awwal. Terkait dengan istilah al-qadim yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ini istilah ini ya tidak disebutkan di dalam dalil untuk Allah atau tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang lebih tepat adalah al-awwal, sebagaimana yang kita sebutkan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Al-awwal. Dan istilah al-qadim ini ya merupakan kata yang bermakna global. Bisa dibawa kepada makna yang benar dan bisa dibawa kepada makna yang tidak benar. Ya. Berbeda dengan kata al-awwal ya yang maknanya sahih. Maknanya benar. Pasti maknanya benar. Oleh karena itulah al-awwal itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah. Kemudian ya. Al-Qadim ini masuk dalam bab ikhbar, pemberitaan. Ya, memberitakan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim. Sehingga tidak masalah karena sekedar memberitakan. Namun yang lebih tepatnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan istilah al-awwal. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan bi'ilmihil qadim alladhi huwa mausufun bi azalan wa abadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh makhluk dengan ilmunya yang qadim, yang dia bersifat dengannya azalan wa abadan. Ini penjelasan dari makna al-ilm al-qadim. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yaitu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersifat dengannya. Ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersifat dengannya azalan. Azalan ini selama-lamanya di waktu yang lampau, tidak pernah tidak di waktu yang lampau. Wa abadan, dan ini selama-lamanya di waktu yang akan datang. Jadi azalan berkaitan dengan waktu yang lampau, abadan berkaitan dengan waktu yang akan datang. 6. Azalan ya. Yeah. 6. Azalan ini bisa dikatakan nahat. Nahat istilahnya adalah nahat dari kata lam yazal. Seperti yang kita pelajari di dalam bahasa Arab, ada kata atau ungkapan lam yazal yang artinya senantiasa, terus menerus. Ya, kemudian kata lam yazal ini digabungkan, ya entah bagaimana, kemudian dari azal. Ya, sehingga azal maknanya sama dengan lam yazal. Yani senantiasa, selalu, terus menerus di waktu yang lampau. Tidak pernah tidak. Tidak pernah memiliki permulaan hal tersebut. Selalu seperti itu di waktu yang lampau, selama-lamanya. Terus di waktu yang lampau, tidak ada permulaannya. Itulah yang dimaksud dengan azalan. Nah. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, selalu ada pada Allah. Allah selalu bersifat dengannya di waktu yang lampau. Tidak pernah tidak. Sama sekali. Seperti tadi, yakni tidak memiliki permulaan. 6. Kemudian ya, wa abadan yakni selama-lamanya di waktu yang akan datang, tidak pernah berhenti. Allah bersifat dengan sifat al-'ain tersebut. Nah, terkait dengan sifat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-'ain. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu azali abadi. Azali yakni tidak memiliki permulaan, terus menerus di waktu yang lampau, dan abadi ya, tidak memiliki batas akhir. Allah selama-lamanya ya terus bersifat dengan ilmu tersebut. Terkait dengan sifat al-ilm ini ya, telah ditunjukkan oleh banyak dalil dari Alkitab, As-Sunnah, bahkan Al-Aql, akal logika, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-ilm al-azali al-abadi. Al-ilm al-azali al-abadi ya, semakna dengan apa tadi, al-ilm al-awwal al-akhir. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki batas akhir, al-awwal al-akhir. Ini telah ditunjukkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadith-hadith, serta ditunjukkan oleh logika. Nah, di antara dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu bersifat dengan al-ilm ini ya, dan ayatnya sangat banyak, di antaranya adalah firman Allah taala, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dan ayat-ayat lain yang tak terhingga, yang sangat banyak jumlahnya. Nah, demikian pula hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya, yang menunjukkan bahwa Allah taala bersifat dengan al-ilm, ilmu. Ya, sangat banyak. Ini kita sekedar ya mengisyaratkan. Demikian pula al-aql, logika. Ya. Logika menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan al-ilm, tidak mungkin memiliki al-ilm. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta. Ya. Dialah yang mencipta, al-khaliq. Dan secara logika yang namanya pencipta itu mengetahui semua yang dicipta. Ya. Dan segala sesuatu yang ada ini selain Allah itu adalah yang dicipta, makhluk. Siapa penciptanya? Allah. Maka pasti Allah Maha mengetahui semuanya, karena yang namanya pencipta pasti mengetahui semua yang Dia cipta. Intinya sangat banyak dalil-dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan Al-Aql yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya itu bersifat dengan al-ilm. Kemudian penulis rahimahullah menerangkan, wa 'alima jami'a ahwalihim. Ya, apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk tersebut? Beliau mengatakan wa 'alima jami'a ahwalihim. Dan Allah Maha mengetahui semua keadaan mereka, semua keadaan makhluk. Ya, tidak dikecualikan darinya keadaan tertentu, ada yang tidak diketahui oleh Allah dan ada yang diketahui, tidak semuanya. Semua yang ada pada makhluk, semua keadaan dan kondisi makhluk itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima jami'a ahwalihim. Dan Allah Maha mengetahui segala keadaan mereka. Minat ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal. Dari ketaatan, amal-amal ketaatan, amal kebaikan diketahui oleh Allah. Ibadah-ibadah, amal soleh para hamba itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wal ma'asi, demikian pula kemaksiatan. Semua kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh semua makhluk diketahui oleh Allah. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Wal arzaq, demikian juga rezeki. Ya, sedetail apapun rezeki itu, besar atau kecil. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki yang didapatkan dan dinikmati oleh seorang hamba atau oleh hamba, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki-rezeki tersebut. secara mendetail. Wal ajal, demikian pula ajal. Ya. Sampai berapa umurnya, kapan dia meninggal. Ya. Semuanya ajal-ajal makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kesimpulannya amal-amal ketaatan kita semuanya diketahui oleh Allah. Ya. Baik setelah kita melakukannya maupun sebelum kita melakukannya. Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti tadi al-awwal atau al-qadim atau al-azali. Ini maknanya ya yang dimaukan sama. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu qadim atau azali atau awal. Maknanya sama yang dimaukan. Yaitu apa? Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak dikatakan Allah mengetahui sesuatu setelah sebelumnya tidak mengetahuinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua amal-amal ketaatan kita bahkan sebelum kita melakukannya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan kita bahkan sebelum kita melakukannya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui al-arzaq, rezeki-rezeki yang didapatkan oleh masing-masing hamba dengan kadar yang berbeda-beda diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ajal. Ya. Demikian pula ajal. Apa yang dimaksud dengan ajal di sini yang diketahui oleh Allah? Ini mencakup beberapa hal. Allah Maha mengetahui ajal semua makhluk. Jadi Allah Maha mengetahui kapan, ini waktunya, kapan hamba tersebut mati. Demikian juga Allah Maha mengetahui di mana hamba tersebut akan mati. Demikian pula Allah Maha mengetahui dengan sebab apa hamba tersebut mati. Sebabnya apa? Demikian pula bagaimana keadaan hamba tersebut ketika mati. Ya, ruh. Ya, misalkan jin dan manusia apakah mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruhnya. Nasallahu al-afiyah. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, dengan penjelasan yang lain, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Ada beberapa macam hal yang dicakup oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makan. Ya, apa yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi yang sudah lewat. Ya. Dilihat dari waktu sekarang itu sudah terjadi di waktu lampau. Kemudian macam yang kedua adalah ma sayakun atau ma yakun. Ya, segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, di waktu ini, detik ini. Ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam yang ketiga adalah ma sayakun, apa yang akan terjadi. Ya, belum terjadi, juga tidak sedang terjadi, tetapi akan terjadi. Allah Maha mengetahuinya. Demikian pula yang keempat, Allah Maha mengetahui ma lam yakun. Ya. Ma la yakun. Lau kana kaifa yakun. Ini yang keempat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Dan seandainya terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Allah juga Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui apa? Segala sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, tidak sedang terjadi, dan juga tidak akan pernah terjadi. Tetapi seandainya itu terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahuinya. Ya. Hal-hal yang tidak akan pernah terjadi dan bagaimana terjadinya seandainya itu terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Ya, di antara dalil tentang makam yang keempat ini, Allah Maha mengetahui segala hal yang tidak akan pernah terjadi. Tetapi seandainya terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Di antara dalil tentang hal ini ya, adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, dan seandainya, kata lau menunjukkan itu tidak akan pernah terjadi. Kata lau. Tapi seandainya, ruddu mereka dikembalikan, siapa? Yani orang-orang yang kafir, ahlun nar. Seandainya orang-orang yang kafir yang meninggal itu dikembalikan ke kehidupan dunia, seandainya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah mati, ya sudah. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, ya, la'adu limanuhu anhu. Niscaya pasti mereka akan kembali melakukan yang dilarang. Kembali terjatuh dalam kekufuran. Walaupun mereka berjanji-janji atau memohon-mohon, merengek-rengek di alam barzakh atau di kehidupan akhirat untuk dikembalikan. Namun tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah. Dan seandainya dikembalikan, maka bagaimana terjadinya? Allah sudah mengetahuinya. Seandainya dikembalikan ke kehidupan dunia, Allah Maha mengetahui. Dan Allah mengatakan, la'adu limanu anhu. Seandainya itu terjadi, seandainya mereka dikembalikan ke kehidupan duniawi, yang terjadi adalah mereka akan kembali melakukan kekafiran. Allah sudah mengetahuinya. Seandainya itu terjadi, bagaimana terjadinya? Sehingga cakupan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas. Seperti tadi, Allah Maha mengetahui yang pertama, segala sesuatu yang telah terjadi. Yang kedua, yang sedang terjadi. Yang ketiga, yang akan terjadi. Dan yang keempat adalah segala sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ya, seandainya terjadi, bagaimanakah terjadinya? Allah juga mengetahuinya. Subhanallah. Kemudian, penulis rahimahullah menyebutkan hal yang kedua. Masih di tingkatan atau ad-darajah yang pertama ini. Hal yang pertama tadi adalah apa? Adalah al-ilm. Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang al-qadim. Atau al-awwal. Atau al-azali. Ya. Yeah. Mencakup segala sesuatu. Yang kedua adalah al-kitabah. Ini masih tingkatan yang pertama. Yaitu takdir yang mendahului terjadinya sesuatu. Beliau mengatakan, summa. Katab Allahu fil lawhil mahfuzi maqadir al-khalqa. Fa awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Qala ma aktub? Qala uktub ma huwa ta'irun ila yaumil qiyamah. Thumma kemudian katab Allah. Allah menuliskan fil lawhil mahfuz. Di al-lawhil mahfuz maqadir al-khalq. Takdir seluruh makhluk. Ya. Fa awwala, bisa kita perhatikan awal di sini yang tepat adalah dinasabkan fa awwala. Yang lebih tepat ini dinasabkan dengan memfatah huruf terakhir. Fa awwala ma khalaqallahu al-qalam, maka di saat pertama kali Allah menciptakan al-qalam, di awal-awal Allah menciptakan qalam, qala lahu uktub. Allah berkata kepadanya. Ini di awal-awal Allah menciptakan qalam. Jadi awal tadi mansub sebagai dzarf zaman. Di awal-awal Allah menciptakan qalam, pena. Qala lahu, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah, catatlah. Qala ma aktub, pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah menjawab, uktub, tulislah, catatlah. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini merupakan hal atau perkara yang kedua yang masuk dalam ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama. Yaitu tingkatan takdir yang mendahului sesuatu sebelum terjadinya. Yaitu ilmu Allah, pengetahuan Allah, dan al-kitabah, pencatatan di al-lawh al-mahfub. Terkait dengan al-lawh al-mahfub, ya, kita tidak mengetahui mahiyahnya, zatnya, bendanya. Allah menciptakan al-lawhul mahfuz, ya, berupa apa, dari bahan apa, zatnya apa. Apakah itu dari kayu, ataukah dari besi, atau dari logam yang lain, atau dari bebatuan yang mulia, batuan mulia, atau yang lain, wallahu alam. Ya, kita tidak mengetahuinya, dan itu termasuk perkara gaib, tidak bisa kita jangkau, ya, kecuali dengan dalil, wahyu, Alkitab atau As-Sunnah. Yang penting kita mengimani bahwa di sana ada lauh. Ada lauh, ini papan. Ya. Yang Allah mencatatkan padanya takdir-takdir segala sesuatu. Ya, dan tidak perlu kita mencari-cari, menerka-nerka terbuat dari apa, selama tidak ada dalil tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mensifati al-lauh dengan sifat al-mahfuz. Yani lauh tersebut, papan tersebut, sifatnya adalah al-mahfuz. Apa makna mahfuz? Mahfuz artinya adalah terjaga. Ya, apa maksudnya lauh tersebut mahfuz, terjaga? Ya, maksudnya ada dua makna. Ada dua arti. Yang pertama adalah lauh tersebut mahfuzun min aidil khalq. Terjaga dari, ya, campur tangan makhluk. Dari campur tangan makhluk. Yakni tidak mungkin ada makhluk, ya, yang bisa menambah, mengurangi, atau mengubah-ubah catatan di lauh tersebut. Sehingga al-lauh disifati dengan mahfud, terjaga. Yakni terjaga dari campur tangan makhluk. Tidak mungkin ada satu makhluk pun yang mampu menambahinya atau menguranginya atau mengubah-ubahnya. Sedikit pun tidak mungkin. Karena Allah lah yang menjaganya. Kemudian, ya, arti yang kedua, maksud yang kedua, lauh tersebut mahfud, yakni terjaga, ya, tidak mungkin, atau Allah tidak akan, ya, Allah tidak akan memberikan perubahan catatan. Ya, Allah tidak akan memberikan perubahan catatan. Yani terjaga dari taghyir, perubahan, revisi, sampai pun itu revisi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan bahwa lauh tersebut mahfud, terjaga, yakni Allah tidak akan merevisinya lagi, sudah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering, sudah. Ya, yakni tidak akan ada revisi, terjaga dari revisi, dari takdir perubahan, walaupun Allah yang mengubahnya, merevisinya itu tidak akan Allah lakukan. Nah. Kemudian, ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. Kemudian Allah mencatatkan di al-lawh al-mahfuz maqadir al-khalq. Ya, maqadir al-khalq, takdir-takdir seluruh makhluk. Nampak yang zahir, yang nampak dari ungkapan ini, takdir-takdir seluruh makhluk, ini mencakup seluruh makhluk. Baik itu manusia, maupun jin, maupun hewan-hewan, maupun makhluk-makhluk yang lain. Karena Allah mengatakan, ya, maqadir, atau disebutkan oleh penulis rahimahullah, maqadir al-khalq. Demikian juga disebutkan dalam hadis maqadir al-khalq. Maqadir al-khalaq, ini seluruh makhluk. Jadi, takdir seluruh makhluk yang dimaksud adalah takdir, baik itu manusia, jin, hewan-hewan, dan makhluk-makhluk yang lain seluruhnya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah catatan takdir di al-lawhul mahfuz itu terperinci ataukah takdir secara global? Ya, kemudian ketika terjadinya, ya, ada perincian-perincian yang tidak ada di dalam al-lawhul mahfuz. Apakah semua rincian takdir telah tercatat di al-lawhul mahfuz? Ataukah yang tercatat itu sekedar takdir jumali secara global, garis besar? Ya, jawabannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan innana la najzim bi anna tafsiliyah au ijmaliyah. Kita tidak bisa memastikan apakah catatan di Al-Lauhul Mahfudz tersebut tafsiliyah, terperinci, ataukah garis besar saja, global saja. Wallahu alam. Ya, kita tidak tahu. Naam. Hanya saja zahirun nusus, kata beliau, zahirun nusus yang nampak dari nas-nas, ya, bahwa yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz itu tafsiliyah, secara terperinci. Secara terperinci. Namun, ya, ada indikator lain bahwa yang tercatat itu adalah global saja. Sehingga beliau mengatakan la najzim, kita tidak bisa memastikan. Ya. Yang penting bagi kita adalah mengimani bahwa takdir-takdir seluruh makhluk itu sudah tercatat. Terkait dengan catatannya itu rinci atau garis besar saja, global saja, wallahu a'lam. Kita belum bisa memastikan. Intinya semua takdir telah dicatat sampai hari kiamat nanti. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan fa awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Beliau rahimahullah ya semacam mengutip hadis tentang hal ini fa awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abi Dawud, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Ya. Awwal ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam qala lahu uktub. Dan seterusnya. Disimpulkan dari riwayat-riwayat yang ada, ya, bahwa riwayat yang benar adalah dengan menasabkan kata awal dan kedudukannya di dalam kalimat sebagai dzarf zaman atau keterangan waktu. Maksudnya adalah di waktu-waktu pertama setelah Allah menciptakan pena. Ketika itu di awal waktu. Awal-awal waktu Allah menciptakan pena atau setelah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Ya. Sehingga awal ini menjadi keterangan waktu atau dzarf zaman untuk qala lahu uktub. Allah berfirman kepada pena, tulislah. Kapan Allah berkata kepada pena, tulislah? Jawabannya, di awal-awal waktu setelah Allah menciptakan pena. Di awal-awal setelah Allah menciptakan pena, langsung Allah berfirman kepada pena, uktub. Naam. Adapun jika dengan merafa'kan kata awal menjadi fa'awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, maka maknanya adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, awal sebagai mubtada atau subjek. Makhluk pertama, makhluk yang awal, yang pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Ya. Dengan merafakan kata awal, ya, itu tidak tepat. Kenapa? Karena kenyataannya makhluk pertama itu bukan apa? Bukan al-qalam, bukan pena. Terbukti di sana ada makhluk lain yang sudah Allah ciptakan sebelum pena. Ya. Apa itu? Yaitu al-arsh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan arsh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Sehingga pendapat yang lebih tepat, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang lebih tepat adalah awal itu mansub sebagai dzarf zaman. Di awal-awal waktu setelah Allah menciptakan qalam, ya, Allah berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah, catatlah." Naam. Kemudian seandainya muncul pertanyaan, mengapa Allah memerintahkan al-qalam untuk mencatat dan menulis, sedangkan al-qalam itu ya jamad, diistilahkan dengan jamad atau benda mati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada benda mati? Jawabannya, al-jamad bin nisbati ilallahi aqil. Al-jamad atau benda mati, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berakal dan bisa memahami. al-jamad, benda-benda mati, di hadapan Allah, jika dihadapkan kepada Allah, maka itu aqil, berakal dan bisa memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagi kita itu adalah jamad, benda mati, tidak bisa diajak berkomunikasi, berdialog dan semisalnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman memberikan perintah kepada langit dan bumi. Padahal bumi ini bagi kita seperti benda mati saja. Berisi lapisan-lapisan tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan perintah kepada langit dan bumi. Tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha qalat ataina ta'i'in. Kemudian Allah menuju langit. Dalam keadaan langit itu berupa dukhan, asap. Lalu Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, itiya, datanglah kalian berdua, wahai langit dan bumi. Tau'an au karha. Ya, baik dengan suka hati, ya. Atau dengan keadaan terpaksa. Qalata, maka langit dan bumi itu menjawab, ataina ta'i'in, kami datang dalam keadaan taat. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan perintah kepada api. Ya, padahal api itu bagi kita ya termasuk jamad, benda mati. Yani api yang ya dipersiapkan untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami mengatakan wahai api, jadilah engkau dingin dan kesejahteraan, keselamatan bagi Ibrahim. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa ta'ir, wahai gunung-gunung, ya berserah dirilah engkau bersamanya, bersama Nabi tersebut. Wa ta'ir, dan juga burung-burung. Intinya benda-benda mati ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa memahami perintah-perintah Allah. Oleh karena itulah Allah mengatakan kepada Al-Qalam, qala lahu uktub, wahai Al-Qalam, tulislah, catatlah. Qala ma aktub, lalu pena itu bertanya, apa yang harus saya tulis? Qala uktub ma huwa ta'irun ila yaumil qiyamah. Catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Segala sesuatu yang ka'in, yang akan terjadi pada hari kiamat, mencakup dua hal. Hal yang pertama adalah ma kana min fi'lillahi ta'ala. Hal yang pertama adalah perkara-perkara yang terjadi dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga dicatat apa saja yang akan Allah lakukan. Ya, sampai hari kiamat. Apa saja yang akan Allah takdirkan sampai hari kiamat. Demikian juga macam yang kedua adalah makana min af'alil khalq. Perkara-perkara yang merupakan perbuatan makhluk. Perkara-perkara yang merupakan perbuatan makhluk. Ya, perbuatan hamba. Semuanya juga sudah dicatat. Catatlah segala sesuatu yang terjadi. Baik itu yang berupa perbuatan Allah, maupun yang berupa perbuatan makhluk. Para hamba, catatlah sampai hari kiamat. Mencakup dua hal ini, karena ma adalah isim mausul, ya min syaghil umum, termasuk ungkapan-ungkapan yang memberikan makna umum, luas, menyeluruh, semuanya yang terjadi. Ya, sehingga terfahami, termasuk perbuatan Allah, demikian juga perbuatan-perbuatan para makhluk. Kemudian, ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, terfahami dari sini, ya, bahwa yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz itu terbatas. Terbatas dengan perkara-perkara yang terjadi sampai hari kiamat saja. Dan terfahami ini mafhum mukhalafah istilahnya. Mafhum mukhalafah atau mafhum ghayah. Ghayah itu batas waktu. Ya. Terfahami sebaliknya. Hal-hal yang akan terjadi setelah hari kiamat itu tidak tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Karena yang Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk dicatat adalah ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah, hal-hal yang akan terjadi sampai hari kiamat saja, menunjukkan setelah hari kiamat itu tidak dicatat, tidak diperintahkan oleh Allah untuk dicatat. Tapi ingat, walaupun tidak dicatat di al-lawhul mahfud, sebagaimana yang terfahami dari hadis ini, karena penulis rahimahullah mengutip hadis, ya, walaupun tidak tercatat, tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui seluruhnya. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tercatat di al-lawhul mahfud maupun yang tidak tercatat. Yang tercatat di al-lawhul mahfud itu hanya sebagian dari ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian kecil. Ya. Sebab mulai dari pencatatan di al-lawhul mahfud sampai hari kiamat, itu waktu yang singkat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengingat zaman sebelum Allah menciptakan qalam itu zaman yang sangat-sangat panjang. Ya, sebab Allah tidak memiliki permulaan. Mulai dari kapan tidak memiliki permulaan? Itu di luar jangkauan akal kita. Demikian juga setelah hari kiamat itu masih ya hari-hari, waktu-waktu, zaman-zaman yang sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena ghair mutanahin, tidak berakhir, tidak memiliki batas akhir. Sehingga yang tercatat di Allahul Mahfuz itu hanya sebagian kecil dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.